Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai halaman 453. Kitab tercelanya marah, dendam dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Seorang laki-laki muslim berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, tidak ada padaku sedekah yang dapat aku sedekahkan kepada orang. Maka siapapun yang menyinggung sesuatu dari kehormatanku, maka itu sedekah kepadanya." Lalu Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya aku telah mengampunkan dosanya." Diriwayatkan Abu Naim dan Al-Baihaqi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adakah salah seorang dari kamu lemah untuk menjadi seperti Abu Damdam?" Lalu para sahabat bertanya, "Siapakah Abu Damdam itu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kamu, di mana pada waktu pagi hari ia berdoa, 'Wahai Allah, Tuhanku, sesungguhnya aku pada hari ini bersedekah dengan kehormatanku kepada orang yang berbuat zalim kepadaku.'" Ditanyakan tentang firman Allah Ta'ala, "Walakin kunu rabbaniyin." Artinya, "Tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbaniyin." Surat Ali Imran ayat 79. Rabbaniyin artinya orang-orang yang tidak lekas marah, lagi berilmu. Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Ta'ala, "Wa idza khata bahum wa idza khata bahumul jahiluna qalu salama." Artinya, apabila orang-orang yang bodoh menghadapkan pertanyaan kepada mereka, dijawabnya, "Selamat." Surat Al-Furqan ayat 63. Lalu Hasan menjawab, "Orang-orang yang tidak lekas marah atau ulama, kalau orang berbuat bodoh atau berbuat tidak pantas kepada mereka, niscaya mereka tidak berbuat bodoh kepada orang itu." Atok bin Abi Rabah berkata tentang firman Allah Ta'ala, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan." Artinya, "Dan hamba-hamba Tuhan yang pemurah, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan haunan." Surat Al-Furqan ayat 63. Haunan artinya tidak lekas marah atau hilmun. Ibnu Abi Habib berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Wa kahlan." Surat Ali Imran ayat 46. Berkata Abu Abi Habib, "Kahlan itu artinya sangat tidak lekas marah." Mujahid berkata bahwa firman Allah Ta'ala, "Wa idza marru billahwi marru kiraman." Artinya, "Dan apabila mereka melalui perkara yang omong kosong, mereka berlalu dengan hormatnya." Surat Al-Furqan ayat 72. Artinya, mereka disakiti, apabila mereka disakiti, niscaya mereka memaafkannya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud melalui dengan berpaling muka dari hal omong kosong. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah Ibnu Mas'ud itu pagi dan sore, orang yang mulia." Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Ibrahim bin Maisarah. Kemudian Ibrahim bin Maisarah, perawi hadis tadi, membaca firman Allah Ta'ala, surat Al-Furqan ayat 72 tadi. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan doanya, "Wahai Allah Tuhanku, tiada kiranya dijumpai aku dan tidak aku menjumpainya oleh suatu masa, di mana mereka atau umat tiada mengikuti orang berilmu padanya, dan tiada merasa malu pada orang yang tidak lekas marah. Hati mereka itu hati orang ajam atau bukan Arab, dan lidah mereka itu lidah Arab." Diriwayatkan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah mendekati aku dari kamu orang-orang yang tidak lekas marah dan orang-orang yang berakal." Kemudian mereka yang mendekati mereka. Kemudian mereka yang mendekati mereka. "Janganlah kamu berselisih, maka berselisihlah hatimu. Jagalah dirimu dari fitnah pasar." Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan bahwa Al-As'ad diutus menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memperhentikan kendaraannya atau unta yang dikendarainya. Kemudian ditambatkannya. Dan ia membuka dua helai pakaian yang dipakainya dan dikeluarkannya dua helai pakaian yang baik dari bungkusannya. Lalu dipakainya. Dan yang demikian itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau melihat apa yang diperbuat oleh Al-As'ad. Kemudian ia berjalan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada engkau, hai As'ad, dua akhlak yang disukai Allah dan Rasulnya." Al-As'ad bertanya, "Demi ayahku dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah akhlak yang dua itu?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak lekas marah dan tidak tergesa-gesa." Lalu Al-As'ad berkata, "Kedua surat ini aku berbuat akhlak dengan keduanya dan dua akhlak yang telah dianugerahkan oleh Allah padaku untuk bersifat dengan keduanya." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tetapi dua akhlak itu telah dianugerahkan oleh Allah menjadi sifatmu." Maka Al-As'ad menjawab, "Segala pujian bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku dua akhlak itu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang yang tidak lekas marah, yang pemalu, yang merasa cukup, yang menjaga diri dari meminta, yang menjaga diri dari meminta bapak keluarga yang bertakwa. Dan Allah marah orang yang keji perbuatannya, buruk lidahnya, suka meminta atau mengemis, yang memaksakan dan yang kurang cerdik." Diriwayatkan At-Tabarani dari Sa'ad. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiga perkara, barang siapa tidak ada padanya salah satu dari yang tiga perkara itu, maka jangan kamu hitung sedikitpun dari amalnya." Takwa yang menghalanginya dari perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lekas marah yang mencegahnya dari orang yang jahat perangai. dan kelakuan baik yang dapat ia hidup dalam kalangan manusia banyak. Diriwayatkan Abu Naim dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumpulkan oleh Allah makhluk pada hari kiamat, lalu penyeru menyerukan, manakah orang utama? Lalu manusia bangun dan mereka itu sedikit jumlahnya. Mereka lalu berjalan dengan cepat ke surga. Maka bertemulah mereka dengan malaikat. Lalu para malaikat itu bertanya kepada mereka, sesungguhnya kami melihat kamu bersegera ke surga. Mereka itu menjawab, kami orang utama. Maka para malaikat bertanya kepada mereka, apakah keutamaan itu? Lalu mereka menjawab, adalah kami apabila kami dianiaya oleh orang, niscaya kami sabar. Apabila orang berbuat jahat kepada kami, niscaya kami maafkan. Dan apabila orang berbuat bodoh atau masa bodoh kepada kami, niscaya kami tidak lekas marah. Lalu dikatakan kepada mereka, masuklah surga, maka pahala yang baik bagi orang-orang yang beramal. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Amr bin Su'aid. Adapun Al-Athar, maka diantaranya, kata Umar radhiyallahu an, belajarlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu itu ketenangan dan tidak lekas marah. Ali radhiyallahu an berkata, tidaklah kebajikan itu bahwa banyak hartamu dan anakmu, tetapi kebajikan itu bahwa banyak ilmumu dan besar ilmunmu, atau tidak lekas marah. Dan bahwa engkau tidak membanggakan pada manusia dengan ibadahmu kepada Allah. Apabila engkau berbuat baik, niscaya engkau memujikan Allah Ta'ala. Dan apabila engkau berbuat jahat, niscaya engkau meminta ampun pada Allah Ta'ala. Al-Hasan Al-Basri berkata, tuntutlah ilmu dan hiasilah ilmu itu dengan kesopanan dan tidak lekas marah. Aksam Bilsaifi berkata, tiang akal itu tidak lekas marah dan kumpulan urusan itu sabar. Abu Darda berkata, aku dapati manusia itu daun yang tidak berduri, lalu mereka menjadi duri yang tidak berdaun. Jikalau kamu kenal mereka, niscaya mereka mengecam atau mengkritik kamu. Dan jikalau engkau tinggalkan mereka, niscaya mereka tidak akan meninggalkan engkau. Lalu mereka bertanya, bagaimana kami berbuat? Abu Darda menjawab, engkau hutangkan mereka dengan harta benda untuk hari kemiskinan engkau. Ali radhiyallahu an berkata, bahwa yang pertama-tama yang digantikan bagi orang yang tidak lekas marah, dari ketidak lekas marahannya, ialah bahwa manusia semua menjadi penolong atas orang bodoh yang berbuat jahat kepadanya. Muawiyah berkata, tiada akan sampai seorang hamba tempat sampainya pikiran sebelum ketidak lekas marahannya mengalahkan kebodohannya, kesabarannya mengalahkan nafsu syahwatnya, dan yang demikian itu tidak akan sampai selain dengan kekuatan ilmu. Muawiyah bertanya kepada Amr bin Al-Ahsam, laki-laki mana yang lebih berani? Al-Ahsam menjawab, orang yang menolak kebodohannya dengan ketidak lekas marahannya. Muawiyah bertanya lagi, laki-laki mana yang lebih pemurah? Al-Aslam menjawab, orang yang memberikan dunianya untuk kebaikan agamanya. Anas bin Malik berkata, mengenai firman Allah Ta'ala, yang artinya, sehingga orang yang bermusuhan di antara engkau dengan dia akan menjadi sebagai teman yang setia. Dan perbuatan itu tiada diberikan kepada siapapun selain dari orang-orang yang berhati teguh, dan tiada pula diberikan melainkan kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Surat Hamim As-Sajadah ayat 34-35. Yaitu orang yang dimaki oleh saudaranya, lalu ia menjawab, "Kalau engkau dusta, kiranya Allah mengampuni dosa engkau. Dan kalau engkau benar, kiranya Allah mengampunkan dosaku." Sebagian mereka berkata, "Aku maki si Anu dari penduduk Basrah, maka ia tidak marah kepadaku. Lalu dengan demikian, ia memperbudakkan aku atau menjadi di bawah pengaruhnya beberapa waktu lamanya." Muawiyah bertanya kepada Urabah bin Aus, "Dengan apa engkau memimpin kaum engkau, hai Urabah?" Urabah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak lekas marah kepada yang bodoh dari mereka. Aku berikan kepada yang meminta dari mereka, dan aku usahakan untuk memenuhi keperluan mereka. Siapa yang berbuat seperti perbuatanku, maka ia seperti aku. Dan siapa yang melampaui aku perbuatannya, niscaya ia lebih utama daripadaku. Dan siapa yang kurang perbuatannya daripadaku, maka aku lebih baik daripadanya." Seorang laki-laki memaki Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maka sesudah selesai, lalu Ibnu Abbas berkata, "Hai Akramah," nama pembantu Ibnu Abbas, "apakah laki-laki itu mempunyai keperluan? Kalau ada, akan kita tunaikan." Laki-laki tersebut menundukkan kepalanya dan malu. Seorang laki-laki mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, "Aku naik saksi bahwa engkau termasuk orang fasik." Lalu Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Tiada akan diterima kesaksianmu." Dari Ali bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, diriwayatkan bahwa ia dimaki oleh seseorang laki-laki, lalu dilimparinya orang itu dengan sepotong pakaian yang ada padanya. Dan disuruhnya supaya diberikan kepada orang itu uang 1.000 dirham. Sebagian mereka berkata, "Barang siapa terkumpul padanya 5 perkara yang terpuji, yaitu tidak lekas marah, meninggalkan yang menyakiti temannya, melepaskan orang yang menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla, membawanya kepada penyesalan dan taubat yang mengembalikannya kepada memuji sesudah mencela, niscaya semua yang demikian ia belikan dengan sesuatu yang sedikit dari dunia." Seorang laki-laki berkata kepada Ja'far bin Muhammad bahwa telah terjadi di antara aku dengan suatu kaum percecokan dalam suatu hal. Aku bermaksud meninggalkannya, lalu aku takut dikatakan padaku bahwa engkau tinggalkan dia itu suatu penghinaan. Lalu Ja'far menjawab, "Yang hina ialah orang yang zalim." Al-Khalil bin Ahmad berkata, "Adalah dikatakan bahwa barang siapa berbuat jahat, lalu ia dibalas dengan perbuatan yang baik, maka sesungguhnya telah diperbuat dinding dari hati orang tersebut yang menakutkannya untuk berbuat kejahatan yang serupa dari yang telah diperbuatnya." Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidaklah aku ini orang yang tidak lekas marah atau orang halim, tetapi aku memaksakan diriku dengan tidak lekas marah." Wahab bin Munabbih berkata, "Barang siapa mengasihani, niscaya dikasihani. Barang siapa diam, niscaya selamat. Barang siapa membodohkan diri, niscaya dikalahkan. Barang siapa terburu-buru, niscaya salah. Barang siapa loba kepada kejahatan, niscaya tidak selamat. Barang siapa tidak meninggalkan riya, niscaya dimaki orang. Barang siapa tidak benci kepada kejahatan, niscaya berdosa. Barang siapa benci kepada kejahatan, niscaya terpelihara. Barang siapa mengikuti nasihat Allah, niscaya terjaga. Barang siapa takut kepada Allah, niscaya aman. Barang siapa berpaling daripada Allah, niscaya tidak diberikan. Barang siapa tiada meminta kepada Allah, niscaya akan miskin. Barang siapa merasa aman dari percobaan Allah, niscaya akan hina. Dan barang siapa meminta tolong kepada Allah, niscaya akan mendapat. Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Dinar, "Sampai kepadaku berita bahwa engkau menyebutkan aku jahat." Malik bin Dinar menjawab, "Jadi engkau lebih mulia daripadaku, dari diriku. Sesungguhnya apabila benar aku berbuat demikian, niscaya aku hadiahkan semua kebaikanku kepadamu." Sebagian ulama berkata, tidak lekas marah atau al-hilmun itu lebih tinggi dari akal. Karena Allah Ta'ala menamakan dengan al-halim atau tidak lekas marah. Seorang laki-laki berkata kepada sebagian ahli hikmat atau filosof, demi Allah, sesungguhnya aku memakimu dan dengan suatu makian yang akan masuk ia bersama kamu dalam kuburanmu. Ahli hikmat itu lalu menjawab, bersama kamu ia masuk, tidak bersama aku. Isa al-Masih putra Maryam alaihissalam melintas suatu kaum Yahudi. Lalu kaum Yahudi itu mengatakan jahat kepada Isa al-Masih alaihissalam. Lalu Isa alaihissalam mengatakan baik kepada mereka. Isa alaihissalam lalu ditanyakan, bahwa mereka mengatakan jahat dan engkau mengatakan baik. Maka Isa alaihissalam menjawab, masing-masing membelanjakan apa yang ada padanya. Luqman berkata, tiga golongan tidak akan dikenal selain pada tiga hal. Tiada akan dikenal orang yang tidak lekas marah atau al-halim selain ketika marah. Tiada akan dikenal orang yang berani selain ketika perang. Dan tiada akan dikenal saudara selain ketika diperlukan kepadanya. Masuk ke tempat sebagian ahli hemat, seorang temannya. Lalu ia mempersembahkan makanan kepada ahli hemat itu. Maka keluarlah istri ahli hemat tadi. Dan wanita itu buruk akhlak. Lalu diangkatnya hidangan tersebut dan dihadapkannya kepada memaki ahli hemat itu. Teman tersebut lalu keluar dengan marah. Lalu diikuti oleh ahli hikmat itu dan berkata kepada temannya, engkau ingat pada suatu hari di mana kami berada di rumahmu. Kami diberi makan, lalu jatuh seekor ayam atas hidangan. Maka ayam itu merusakkan apa yang atas hidangan. Lalu seorang pun dari kita tiada yang marah. Teman itu menjawab, ya, tiada yang marah. Ahli hikmat tadi menyambung, aku kira bahwa dia ini atau istrinya seperti ayam itu. Maka hilanglah dari laki-laki tadi kemarahannya. Dan terus ia pergi sambil berkata, benar, ahli hikmat itu, tidak lekas marah adalah obat dari tiap-tiap kesakitan. Seorang laki-laki memukul tapak kaki seorang ahli hikmat sehingga menyakitkannya. Tetapi ahli hikmat itu tidak marah. Lalu ditanyakan tentang yang demikian kepadanya. Maka ia menjawab, aku tempatkan orang itu pada tempat batu yang terpleset aku dengan dia. Maka aku sembelih atau aku hilangkan kemarahan itu. Mahmud Al-Warraq bermadah, Aku haruskan diriku memaafkan setiap dosa, walaupun banyak atasku kesalahan yang dikerjakannya. Tiadalah manusia selain satu dari tiga, yang mulia dan yang hina, dan yang sepertiku yang sama. Orang yang di atasku, maka aku kenal tingkatnya. Dan aku ikut kebenaran, dan kebenaran itu harus adanya. Orang yang di bawahku, kalau ia berkata, aku jaga dari jawabannya kehormatanku, walaupun dicela oleh pencela. Adapun orang yang sepertiku, kalau ia terlanjur atau salah, aku bersikap utama karena keutamaan itu adalah hakim dengan tiada lekas marah. Penjelasan: kadar perkataan yang boleh untuk menuntut bela dan terobat dari kemarahan. Ketahuilah bahwa tiap-tiap kezaliman yang datang dari seseorang tidak boleh dihadapi dengan serupa. Tidak boleh dihadapi umpatan dengan umpatan, memata-matai dengan memata-matai, atau tajasus dan makian dengan makian. Begitu juga perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Sesungguhnya, menuntut bela dan denda adalah menurut kadar yang datang dari agama atau hukum syariat, dan telah kami uraikan dalam ilmu fikih. Adapun makian, maka tidak boleh dihadapi dengan serupa. Karena Rasulullah SAW bersabda, kalau seorang manusia memalukan engkau dengan apa yang ada pada engkau, maka janganlah engkau memalukannya dengan apa yang ada padanya. Diriwayatkan Ahmad dari Jabir bin Muslim. Nabi SAW bersabda, dua orang yang maki-memaki itu ialah apa yang dikatakan oleh keduanya. Maka makian itu tanggung jawab yang memulai, selama yang teraniaya atau yang dimaki itu tiada melewati batas. Nabi SAW bersabda, dua orang yang maki-maki itu adalah dua setan yang sedang maki-memaki. Seorang laki-laki memaki Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq itu diam saja. Tatkala ia mulai menuntut bela, lalu Rasulullah SAW bangun berdiri, maka ujar Abu Bakar, adalah engkau tadi diam tatkala orang itu memaki aku. Maka sewaktu aku berbicara, lalu engkau bangun berdiri. Rasulullah SAW menjawab, karena malaikat menjawab dari pihak engkau. Maka tatkala engkau berbicara, malaikat itu pergi dan datanglah setan. Maka aku tidak mau duduk pada majelis yang padanya ada setan. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah. Kata suatu kaum atau dari ahli ilmu, boleh dihadapi dengan yang tak ada kedustaan padanya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW ialah menghadapi dimalukan dengan yang sama, sebagai larangan tanzih atau larangan membersihkan diri dari kekotoran akhlak. Dan yang lebih utama, ditinggalkan, tetapi tidak merupakan perbuatan maksiat dengan perbuatan itu. Yang diperbolehkan ialah bahwa engkau katakan, siapa engkau? Adakah engkau dari keturunan si Anu? Sebagaimana kata Sa'ad kepada Ibnu Mas'ud, adakah engkau dari Bani Hudzail, keturunan Hudzail? Dan kata Ibnu Mas'ud, adakah engkau dari Bani Umayyah? Dan seperti perkataan Haidungu, Mutrif bin Abdullah, seorang tabi'in yang terpercaya, berkata, setiap manusia itu dungu atau ahmak mengenai sesuatu di antara dia dan Tuhannya. Hanya sebagian manusia kurang sedikit kedunguannya dari sebagian yang lain.